Kowe tak sayang-sayang, saiki malah hilang. Tresnamu karo aku kuwi mung kiasan. Kowe tak kadang-kadang cekane gawe wirang. Anggonku labuh kowe apa isih kurang. Apa ra crito yen kowe wis ra tresno, neng kowe malah lunga ninggal tatu neng dada. Rasane ati iki kaya kena mawa, barang wis ngerti neng buriku kowe ngliya. Janji neng ancani nganti tekane pati, neng nyatane janjimu kuwi mung kari janji. Panase geni rakoyo panase ati, sawise ngerti kowe nang aku ngapusi. Kowe tak sayang-sayang, saiki malah hilang. Tresnomu karo aku kuwi mung kiasan. Anggonku labuh kowe apa isih kurang. Tresno sing tak jaga saiki wis ora ana, kabeh wis ilang kebacut tak buang. Kowe nglarani ati tekan njari janji, tresno tekan mati kabeh kuwi amung impi. Anganku nyengkuyung tresno ku dibang lundung, wis ra iso ditulung tak tresnani malah mentung. Ra iso ngerteni iso mung larani, mbak kone ati mergo kowe tak tresnani. Kowe tak sayang-sayang, saiki malah hilang. Tresnomu karo aku kuwi mung kiasan. Kowe tak kadang-kadang anggonku labuh kowe apa isih kurang. Kowe tak sayang-sayang, saiki malah hilang. Tresnomu karo aku kuwi mung kiasan. Kowe tak kadang-kadang anggonku labuh kowe apa isih kurang.